Mitra bisnis, perusahaan tambang asal Inggris Churchill Mining menggugat pemerintah Indonesia sebesar 2 miliar dolar Amerika di pengadilan arbitrase internasional karena merasa dirugikan dengan tumpang tindih izin pertambangan batu bara. 4 izin usaha pertambangan Churchill di Kalimantan dinilai palsu dan dicabut Pemda setempat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Steering Komite Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Agus Wartono. Pak Agus, apa komentar Anda soal kejadian ini? Kalau saya sih melihatnya, balik lagi sekarang. Pada saat ya mereka membawa kepada badan arbitrase, maka harus ada satu klausul perjanjian yang memang delik aduan atau jadi secara hukum ya, gitu, bahwa itu memang end up-nya di arbitrase. Kalau saya misalnya sekarang ini permasalahannya di sekarang, kalau ternyata saya end up-nya di Mahkamah Agung, ya enaknya di Mahkamah Agung, dan kita harus menghormati keputusan apapun dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Tapi sekarang ini posisi saya, mohon maaf, saya tidak paham apakah Churchill dalam hal ini juga ikatan kerjasama dengan pemerintah Republik ini berkaitan dengan hal-hal yang melibatkan arbitrase atau tidak. Kan biasanya di klausul-klausul kontrak atau di klausul perjanjian biasanya suka disebutkan gitu. Jadi kita jangan melihat judulnya gitu, harus melihat asal-muasalnya, sebabnya seperti apa gitu. Saya khawatir mungkin memang dimungkinkan, sehingga kan juga mungkin Churchill juga tidak gegabah kalau dia melakukan satu delik aduan ke arbitrase. Yang harus kita sikapi adalah bahwa di setiap UPOP atau di setiap IUP itu ada klausul-klausul yang mengikat. Jadi yang mengikat misalnya pembayaranlah waktu tenggang, waktu eksplorasi, dan sebagainya. Kalau nggak salah itu satu halaman penuh gitu. Nah, ada beberapa perusahaan yang mungkin lupa, yang tidak melihat permasalahan itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Ini indikasi saya ya, kenapa misalnya pemerintah daerah atau pemerintah Republik Indonesia mencabut itu, mungkin tidak ada going concern yang dilakukan oleh pemilik. Saya kira itu bukan masalah yang luar biasa, itu masalah yang biasa. Ada beberapa yang memang disuratin oleh bupatinya, karena si itu kan ada kewajiban seorang pemilik IUP itu untuk melaporkan, untuk membuat satu going concern, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalau memang dia itikadnya adalah untuk setelah mendapat IUP produksi atau IUP eksplorasi itu melakukan gitu. Kita harus melihat dan mensikapi permasalahannya ada di mana. Kalau ternyata ini sudah masuk kepada PTUN dan kasus PTUN itu adalah katakanlah menjadi hukum yang harus dilihat dalam kapasitas Republik Indonesia, maka sebetulnya mereka harus menghargai hukum yang berlaku di Republik Indonesia gitu. Karena itulah yang binding hukumnya yang ada di Republik ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ternyata ada hal-hal yang memang mungkin membuat katakanlah keteledoran-keteledoran yang dimungkinkan terjadi di dalam proses tumpang tindih tadi. Jadi dimensinya menurut saya sih terlalu banyak ya kalau untuk masalah tumpang tindih itu. Karena di situ ada aturan yang mengikat, ada kewajiban atau hak yang harus dilakukan, dan setelah itu apakah permasalahan itu sudah diselesaikan. Nah kalau sudah diselesaikan, mari kita duduk atau kita memakai jalur hukum yang memang mengikat di Republik ini. Dan saya kira permasalahan itu menjadi biasa ya. Cuman tinggal kita mensikapi apakah ini harus kita lakukan secara hukum, apakah ini mungkin karena adanya ketidaktahuan. Ya kita harus mengakui lah bahwa secara administratif kan juga kita tidak bisa melihat pemerintah daerah secanggih apa yang kita pikirkan gitu. Lalu, jika bicara mengenai tumpang tindih izin pertambangan di Indonesia, bagaimana pandangan Bapak? Ini kan kaitannya dengan tata kelola tambang ya. Kaitan dengan tata kelola tambang, kaitannya dengan hubungan pusat dengan daerah, bagaimana daerah merespek terhadap wilayah pencadangan yang sudah diundang-undangkan juga, bagaimana kaitan IUP, lalu kaitannya dengan pencadangan nasional dan sebagainya. Kalau kita mengikat itu dalam satu frame yang baik dan ada juknis yang baik, saya kira itu bukan sesuatu yang susah. Masalahnya adalah apakah kita mau dalam sistematis yang itu dilaksanakan. Dan kalau menurut saya yang jadi PR terbesar saat ini adalah bagaimana kita membereskan itu semua. Dan saya kira indikasi dari ESDM sudah mengarah ke sana. Tinggal kita bagaimana kita mengawal, menghubungkan, mengkomunikasikan database yang ada di daerah menjadi database pusat yang otomatis pada saat beliau-beliau ini atau kami-kami ini mengajukan kepada pusat itu tidak terjadi tumpang tindih karena ternyata ada double input. Jadi urusan tumpang tindih itu sebetulnya bukan lagi menjadi domainnya pengusaha, gitu. Harus diselesaikan antara pusat dan daerah. Dan bagaimana menyelesaikan pusat daerah? Kalau menurut pendapat saya adalah mari kita melihat bagaimana sistem yang sekarang dilakukan antara pusat daerah, bagaimana mereka mengupdate, bagaimana mereka menyelesaikan, dan bagaimana. Dan kalau ternyata memang kaitan-kaitan adanya indikasi penyalahgunaan untuk tumpang tindih, seharusnya pusat itu mempunyai hak untuk menegur dan memberikan sanksi kepada daerah. Demikian Steering Komite Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Agus Wartono. Saya Wendy Lim.